اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Baik. Kemudian penulis rahimahullahu taala di sini membawakan hadis atau menyebutkan ucapan Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Ya. Kata Ibnu Al-Qayyim, wa qala Ibnu Al-Qayyim, dan berkata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Ya, Ibnu Al-Qayyim, nama beliau Muhammad Ibnu Abi Bakar bin Ayyub Az-Zara'i Ad-Dimashqi. Yang beliau dikenal dengan nama Ibn Qayyim al-Jauziyah. Ibn Qayyim al-Jauziyah. Qayyim al-Jauziyah itu artinya orang yang mengurus apa namanya Madrasah al-Jauziyah. Karena ayah beliau itu pengurus madrasah, beliau yang bertanggung jawab pengampunya di situ. Disebut Qayyim. Nama madrasahnya al-Jauziyah. Maka dia Qayyim al-Jauziyah. Jadi Ibnu Al-Qayyim adalah anak beliau. Makanya dikatakan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Anaknya si Qayyim al-Jauziyah. Jelas ya? Jadi kalau al-Jauziyahnya tidak disebut, bisa dipakai alif lam di situ. Ibnu Al-Qayyim pakai alif lam. Tapi kalau al-Jauziyahnya disebut, tidak boleh pakai alif lam. Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Begitu cara membacanya. Ya. Ini banyak orang keliru ya dalam membaca. Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala beliau mengambil ilmu dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Hafidz Al-Mizzi dan selainnya. Ya. Beliau rahimahullah meninggal pada tahun 751 Hijriah. Baik. Ibnu Al-Qayyim berkata, qala ghairu wahidin minas salaf. Ya, banyak dari kalangan salaf berkata, lamma matu akafu ala kuburihim, thumma sawwaru tamathilahum, thumma tala alaihimul amadu faabaduhum. Setelah mereka meninggal, orang-orang pun sering mendatangi kuburan mereka untuk beriktikaf. Ya. Akafu ala kuburihim. Ya, datang di sini beritikaf. Artinya apa? Dia selalu dikubur itu. Thumma sawwaru tamathilahum. Kemudian mereka buat patung-patung mereka. Thumma tala alaihimul amad. Kemudian panjang. Berlalu masa demi masa. Fa'abaduhum. Akhirnya orang-orang itu pun menyembah patung-patung tersebut. Ya. Menyembah patung-patung tersebut. Jadi apa yang disebut oleh Ibnu Al-Qayyim ini itu semakna yang disebut oleh Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ya. Dan disebutkan juga oleh Ibnu Jarir rahimahullahu taala semakna dengannya. Ya. Baik. Ya, di sini Ibn Al-Qayyim memberi tambahan ya dari kilan sebagian as-salaf bahwa mereka itu itikaf di kubur-kubur mereka. Jadi ada penyebutan mereka itikaf di kubur orang-orang salih itu. Ya. Maka ini dari sebab yang sangat besar yang mengantar kepada apa? Kepada kesyirikan. Ya. Kepada kesyirikan. Jadi penulis di sini detail ya di dalam menjelaskan kisah awal kesyirikan yang terjadi di tengah manusia. Ya, jadi beliau terangkan di sini bagaimana awal kesyirikan itu terjadi secara detail. Adanya gulu pada orang-orang salih, ingin mengingat orang-orang salihnya, dan sebelumnya lagi dikatakan mereka i'tikaf di kubur-kubur mereka. Ini pengagungan terhadap kubur orang-orang salih. Ini semuanya dari sebab-sebab ya yang menunjukkan dari sebab yang menjadikan terjadinya kesyirikan di tengah manusia. Baik. Kemudian setelah itu penulis rahimahullahu taala membawakan hadis Umar ibn al-Khattab. Kata beliau, "Wan Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala." Dari Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Innama ana 'abd faqulu 'abdullahi wa rasuluhu akhrajahu." Jangan kalian berlebih-lebihan dalam memujiku. Sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebihan dalam memuji Isa putra Maryam. Ya. Sini sebut itra. Itra itu artinya apa? Mujawasatu al-haddi fil madah wal kadhibi fih. Itra itu berlebihan di dalam memuji atau berlebihan dalam dusta. Ya, kalau dia puji sampai berlebihan sekali sudah masuk dalam hal yang tidak benar. Ini disebut itra. Iya. Baik. Jadi jangan kalian berlebihan di dalam memujiku. Ini Nabi ingatkan terkait dengan dirinya. Yang kalian berlebihan di dalam memujiku. Baik. Di sini disebut ya dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya Umar ibn Khattab, nama lengkap beliau Umar ibn Khattab ibn Nufail ibn Abdul Uzza ibn Riyah ibn Qurat ibn Zarah ibn Adi ibn Ka'b ibn Luay al-Adawi. Amirul Mukminin. Ya. Khalifah Rasulullah yang kedua, manusia yang paling afdal di tengah umat ini setelah Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Beliau menjabat sebagai khalifah 10 tahun setengah radhiyallahu taala anhu, dan beliau penuhi bumi itu dengan keadilan. Dan di masa beliau tunduk di masuk di dalam wilayah kaum muslimin kekuasaan Kisra dan Kaisar. Dan beliau mati syahid pada bulan Dzulhijjah di tahun 23 Hijriah. Dibunuh oleh siapa? Abu Lu'lu' Al-Majusi Al-Khariji. Iya. Baik. Yang dikatakan mati syahid sebagaimana Uthman ibn Affan juga apa? Mati syahid karena Nabi yang mengatakan seperti itu, pengabaran dari Nabi. Jadi Nabi pernah suatu hari beliau beserta Abu Bakar, Umar dan Uthman berjalan di atas gunung Uhud. Tiba-tiba gunung Uhud bergetar, maka Nabi berkata kepada gunung Uhud, "Uthbut Uhud, diamlah, tetaplah wahai Uhud. Di atas engkau hanyalah seorang nabi, siddiq dan syahidan." Seorang nabi, siddiq dan dua orang yang mati syahid. Jadi ini pengabarannya bahwa Umar dan Uthman radhiyallahu anhuma itu akan mati syahid. Baik. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tutruni, jangan kalian berlebihan dalam menyanjungku." Kama atratin Nasara bin Maryam. Sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan di dalam menyanjung Isa bin Maryam. Iya. Baik. Ini luar biasa ya. Nabi mengajarkan sunnah kepada para sahabat. Sampai dalam hal memuji, tidak boleh berlebihan. Ya, Nabi itu dipuji, disanjung. Dan beliau adalah orang yang paling berhak dipuji dan disanjung. Hanya saja yang diingatkan di sini larangan apa? Larangan berlebihan, itu sisi yang dilarang. Berlebihan di dalam menyanjung dan memuji beliau sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kata beliau, innama ana abd, sungguhnya saya hanyalah seorang hamba. Fakulu abdullahi wa rasuluhu, maka katakanlah saya adalah hamba Allah dan rasulnya. Beliau ajarkan sikap pertengahan. Iya. Ini jalan pertengahan ya. Beliau adalah hamba Allah dan rasulnya. Hamba Allah itu bantahan terhadap orang-orang yang berlebihan terhadap Nabi, meninggikannya sampai diibadahi, dilakukan doa kepadanya. Iya. Maka Nabi juga adalah abad, hamba Allah. Dan kata Rasuluhu, ini bantahan terhadap siapa yang menyepelekan kedudukan Nabi, merendahkannya. Karena Nabi itu, walaupun beliau manusia biasa, tapi beliau adalah Rasul Allah, dimuliakan sebagai Rasul Allah. Perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita diajari di sini bagaimana sikap pertengahan. Tidak berlebihan dan tidak pula apa? Tidak pula menyepelekan. Itulah al-wasatiyah namanya. Itu yang dikatakan pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian itu sebagai umat pertengahan. Umat pertengahan itu bukan artinya dia harus membuat semua orang ridha. Iya. Ahlul batil, ahlul bid'ah, orang-orang yang menyimpang dalam agama. Ya. Bukan artinya pertengahan, dia mengambil orang-orang yang seperti itu bukan sikap pertengahan namanya. Malah itu masuk ke dalam sikap gulu atau sikap apa? Menyepelekan. Sikap gulu dan sikap menyepelekan. Inilah masalah manusia di masa sekarang ini. Iya. Sampai sebagiannya ada yang bikin istilah sendiri, Islam Nusantara. Seakan-akan ada Islam yang baik, lebih bagus daripada Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Islam yang dibawa oleh Nabi itu bukan Nusantara saja, rahmat untuk semesta alam. Bukan untuk jin dan manusia saja, semua alam. Alam malaikat, alam hewan, tumbuhan. Islam itu alam, rahmat untuk semuanya. Rahmat untuk semuanya. Iya. Dan Islam itu bukan yang dianggap oleh sebagian orang bikin acara tentang wasatiyah Islam, tapi dikedepankan orang-orang Syiah di situ. Ya. Orang yang merupakan sumber gulu, sumber kerusakan di atas muka bumi sekarang ini, sebab terjadinya terorisme, sebab terjadinya perpecahan di tengah umat manusia, didekatkan dengan alasan kita harus apa namanya? Menampilkan Islam pertengahan. Mana pertengahan dalam hal yang seperti itu? Ya, pertengahan itu tidak seperti itu. Pertengahan orang-orang yang berpenyakit seperti itu diobati. Diobati. Diluruskan jalannya. Diingatkan kepada umat akan bahayanya. Itu sikap pertengahan. So, kalau dibiarkan, itu akan membawa kerusakan di tengah manusia. Iya. Jadi sekarang ini istilah pertengahan, wasatiyah. Kemarin dipakai istilah moderat. Iya. Juga kadang dipakai istilah Islam Nusantara. Iya. Istilah-istilah itu kalau tidak ada ukurannya di atas ketentuan Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan selalu menyimpang, tidak pertengahan. Yang pertengahan itu dengan ukuran Al-Quran dan Sunnah. Itulah agama Allah yang lurus. Karena itu Nabi diperintah di atas hal itu. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatagaw. Istiqamah engkau ya Nabi Muhammad. Di atas apa yang engkau diperintah. Jadi perintahnya istiqamah di atas perintah, di atas agama. Engkau ada orang yang mengikutimu. Dan jangan melampaui batas. Ini orang-orang mengajak kepada persatuan, pertengahan, moderat, di atas akalnya sendiri. Ya, di atas apa yang dia senangi saja. Ini adalah hal yang tidak benar. Iya. Ingin mencari ridha manusia dengan membayar dia melantarkan agama Allah, membiarkan dari kebatilan, memberi tempat untuk orang-orang Syiah Rafidhah. Jelas ya? Oke, ini semuanya hanya membawa keburukan untuk umat. Karena itu harus diwaspadai sebagian manusia yang kadang bahasanya bagus, niatnya bagus, ingin pertengahan. Iya, ingin pertengahan. Tapi sangat jauh dari apa yang diinginkan di dalam agama. Baik, makanya hadith-hadith dari hadith-hadith yang sangat indah sekali menjelaskan kepada kita bagaimana sikap pertengahan itu. Ini tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ya. Nabi menjelaskan, jangan kalian berlebihan dalam memujiku. Bagaimanapun kecintaan kepada Nabi, tidak boleh berlebihan dalam memuji beliau. Ya. Dan para sahabat orang yang paling cinta kepada Nabi. Tapi bersamaan dengan itu mereka tidak ada berlebihan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sudah berlalu ya beberapa bab bagaimana sikap pertengahan para sahabat. Baik. Di dalam hadis Umar bin Khattab ini kita memetik beberapa pelajaran. Sisi pendalilan dari hadith Umar bin Khattab jelas ya, larangan gulu berlebihan. Iya. Karena gulu terhadap kedudukan Nabi sehingga terjadi seperti orang-orang Nasara, beliau diangkat melebihi kadarnya, melebihi kedudukannya. Ini dilarang di dalam agama. Ini peringatan ya, jangan sampai berbuat gulu karena itu mengantar kepada kesyirikan. Hadits Umar bin Khattab ini kita petik beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, terdapat haramnya berlebihan dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, sebab itu wasilah kepada kesyirikan. Dan terdapat bagaimana keseriusan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menasihati umatnya dan memberikan untuk umatnya hal yang terbaik bagi mereka. Dan terdapat juga di dalam hadis bahwa gulu pada orang-orang salih ini sebab yang menjatuhkan ke dalam kesyirikan. Dan terdapat di dalam hadis peringatan tentang bahaya menyerupai orang kafir. Bahaya menyerupai orang kafir. Iya. Dan terdapat di dalam hadis juga kewajiban seorang itu berlaku pertengahan. Berlaku pertengahan. Di sini dikatakan faqulu abdullahi wa rasuluhu. Ini mengajari kita semua sikap pertengahan. Tidak berlebihan, tidak pula menyepelekan. Iya. Baik. Kemudian yang terakhir di sini atau sebelumnya ya. Dalil berikutnya, dalil yang keempat. Wa fi sahihi an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Dalam as-sahih dari Ibnu Abbas. As-sahih maksudnya di sini dalam hadis yang sahih. Ya, karena ini hadis bukan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya. Ini riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah dan selainnya. Jadi maksud fi sahih maksudnya dalam hadis yang sahih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal gulu. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al gulu. Hati-hati kalian dari sikap al-gulu, berlebih-lebihan, ekstrim. Karena sesungguhnya sikap ekstrim itulah yang telah menghancurkan, telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Iya. Iyakum. Nah, ini artinya kalimat tahdir ya, hati-hati kalian. Iya. Al-gulu wa di fathah ya, mansub alat tahdir. Jadi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya jangan sampai gulu, menambah, melewati batas yang diizinkan. Dan ini lafaz umum ya, mencakup gulu dalam segala hal. Dalam keyakinan, dalam amalan, dalam ucapan, segala hal. Ya. Masuk di dalamnya gulu pada orang-orang salih. Diterangkan bahwa gulu ini itulah yang membinasakan umat-umat sebelum kita. Jadi bukan umat Nabi Nuh saja, tapi seluruh umat yang pernah dibinasakan. Di antara sebabnya adalah apa? Al-gulu. Iya. Maka sisi pendalilan penulis dengan membawakan hadis ini jelas ya. Beliau ingin menerangkan tentang bahaya gulu. Dan gulu ini adalah sebab yang membinasakan di dunia dan di mana? Di akhirat. Iya. Dan masuk di dalam gulu ini adalah gulu terhadap orang-orang salih. Karena itu adalah sebab yang menjatuhkan ke dalam kesyirikan. Baik, di dalam hadis ini kita petik beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, larangan gulu dan bahaya dan penjelasan akibatnya yang jelek. Disebutkan larangannya, diterangkan akibatnya bisa membinasakan. Iya. Dan terdapat juga di dalam hadis ini bahwa sepantasnya lah kaum muslimin dan muslimat itu mengambil pelajaran dari hal-hal yang membinasakan umat-umat sebelum kita. Supaya kita jangan jatuh di dalam kesalahan yang sama. Ya, kalau ada diketahui sebabnya apa, kesalahan mereka apa, seperti diketahui di sini, di antara kesalahan mereka adalah gulu, maka kita jatuh, kita jangan mengulangi kesalahan yang sama. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Baik. Kemudian yang ketiga terdapat di dalam hadis ini semangat Nabi untuk keselamatan umatnya. Karena itu beliau ingatkan hal-hal yang membahayakan mereka. Wasilah yang bisa menjatuhkan mereka ke dalam kebinasaan. Iya. Dan di dalam hadis ini juga terdapat anjuran untuk berlaku pertengahan. Tidak ekstrim dan tidak apa? Menyepelekan. Dan di dalam hadis ini juga terdapat bahwa gulu pada orang-orang salih itu sebab yang menjatuhkan di dalam apa? Kesyirikan. Dan terdapat juga di dalam hadis bagaimana takutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hal yang bisa menjatuhkan umatnya pada kesyirikan. Karena itu beliau peringatkan tentang bahaya gulu ini. Kemudian beliau bawakan hadis yang terakhir. Kata beliau rahimahullahu taala wali muslimin Adi bin Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanatti'un qalaha thalathan. Diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, binasalah al-mutanatti'un, orang-orang yang melampaui batas. Ya, al-mutanatti'un itu adalah orang-orang yang melampaui batas dalam ucapan dan perbuatan. Melampaui batas dalam ucapan dan apa? Perbuatan. Iya. Jadi asal penggunaannya dari kata an-nata. Iya. An-nata itu lubang yang paling atas di mulut, mendekati ke apa namanya? Ke tenggorokannya, kerongkongannya. Jadi kalau dia berbicara itu betul-betul berlebihan sampai masuk ke dalam. Iya. Akhirnya dibahasakan kata al-mutanatti ini untuk orang yang berlebihan dalam ucapan dan perbuatan. Atau orang yang berlebihan di dalam ibadah sehingga keluar dari ketentuan syariat. Atau orang yang memasukkan kebatilan dalam kebenaran. Mencampur kebatilan dengan apa? Kebenaran. Dan di sini ketika Nabi menyebutkan halakal mutanatti'un, datang dengan fi'il madhi, telah binasa al-mutanatti'un. Nah, ini penegasannya, dipastikan kebinasaan untuk mereka. Dipastikan kebinasaan. Dan diulangi 3 kali, ini mubalaghah di dalam menyampaikan dan di dalam mengajarkan. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ingin menjelaskan sesuatu dengan lebih jelas, beliau mengulangi pembicaranya berapa kali? 3 kali. Seperti di sini. Iya. Baik. Dari sisi pendalilan penulis dari hadis adalah beliau ingin menjelaskan bahwa tanattu itu bagian dari apa? Gulu yang dilarang. Iya. Maka tanattu berlebihan dalam ucapan dan perbuatan juga dilarang pada orang-orang salih. Sebagaimana dilarang pada segala hal. Karena itu bisa mengantar kepada apa? Kepada kesyirikan. Iya. Di dalam hadis ini dipetik beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, anjuran untuk menjauhi tanattu pada segala hal. Apalagi di dalam ibadah dan terhadap orang-orang salih. Yang kedua, terdapat anjuran untuk pertengahan pada segala sesuatu. Dan yang ketiga, terdapat semangat Nabi untuk keselamatan umatnya dan kesungguhan beliau dalam menasihati umat. Yang keempat, terdapat bolehnya mengulangi pembicaraan itu 3 kali. Disebutkan memangnya dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi itu idza takallama takallama thalathan. Kalau beliau berbicara 3 kali. Ya, kadang ada sebagian hal yang perlu ditekankan ketika diulanginya 3 kali agar supaya apa? Menjadi lebih dipahami. Baik. Kemudian di sini penulis rahimahullahu taala membawakan beberapa masail terkait dengan bab ini. Ada 20 pembahasan. Baik, kata beliau rahimahullahu taala, al-ula, yang pertama, anna man fahima hadzal bab wa babaini ba'dahu tabayyana lahu gurbatul Islam. ورأى من قدرة الله تعالى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. Iya. Kata beliau, barang siapa yang memahami bab ini dan 2 bab selanjutnya. Bab ini tentang gulu ya, 2 bab selanjutnya. Itu juga adalah bab yang terkait dengan gulu, pengagungan terhadap kuburan. Iya. Jadi siapa yang memahami bab ini dan 2 bab selanjutnya akan jelas baginya tentang keterasingan Islam. Jadi Islam yang benar itu Islam yang hak. Begitu kita hidup di tengah manusia banyak menyelisihinya. Ketika dia membawakan kebenaran itu akan terasa apa? Asing di tengah manusia. Iya. Saking banyaknya orang yang menyelisihi di situ. Dan ini seperti yang dikatakan oleh penulis, dia akan melihat gurbatul Islam. Dianggap asingnya Islam ini. Iya. Dan ini memang sebagaimana yang telah kita bahas ya. Ketika Islam itu dianggap asing, itu adalah lahan ketaatan, sumber pahala bagi orang-orang yang berpegang dengan sunnah. Badal Islamu ghoriban wa sayudu ghoriban kama bada fatuba lil ghoroba. Islam itu dimulai dalam keadaan asing, dianggap asing oleh manusia. Dan akan datang suatu masa kembali dianggap asing. Keterasingan yang kedua tidak seperti yang pertama. Kalau yang pertama karena sedikitnya pengikut. Kalau yang kedua bukan sedikitnya pengikut, pengikutnya banyak. Hanya saja agama yang benar itu dianggap asing oleh manusia karena banyaknya mereka tidak berpegang dengan agama. Maka di keterasingan yang kedua ini Nabi berkata, "Fatuba lil ghuraba." Beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Iya. Ini sudah berlalu ya di pembahasan Fadlul Islam. Wa ra'a min qudratillahi wa taqlibihi lil qulub al-ajab. Dan dia akan melihat hal yang mengherankan, hal yang mengagumkan. Bagaimana kekuasaan Allah dalam membolak-balikkan hati manusia. Iya. Jadi subhanallah kalau kita lihat ya. Dari sebab kekafiran gulu pada orang-orang salih. Iya. Juga kita akan baca nanti tentang larangan tegas dari Nabi beribadah di sisi kuburan orang salih. Di sisi kuburan orang salih. Iya. Dan juga akan datang bab bahwa gulu pada kuburan orang salih itu menjadikannya sebagai berhala-berhala yang diibadahi. Iya. Maka akan kelihatan keterasingan Islam di mana mereka menganggap hal-hal yang seperti itu adalah amalan yang afdal. Amalan yang afdal. Iya. Dan akan terlihat bagaimana kemampuan Allah membolak-balikkan hati. Karena sebagian manusia itu kadang dibolak-balik hatinya seakan-akan mereka tidak beriman sebelumnya. Baik. Kemudian yang kedua, kata beliau rahimahullah, "Ats-tsaniyatu ma'rifatu awwali syirkin hadatha 'ala wajhil ard annahu bi syubhati shalihin." Pengenalan tentang awal kesyirikan yang terjadi di muka bumi bahwa kesyirikan tersebut adalah akibat syubhat pengagungan orang-orang salih. Iya. Jadi tatkala mereka gulu berlebihan pada orang-orang salih, terjadilah kesyirikan. Jadi ini harus dicatat dalam timbangan setiap muwahhid, orang yang bertauhid, bahwa kesyirikan yang paling pertama terjadi di atas muka bumi itu asalnya dimasuki dari syubhat pengagungan terhadap siapa? Orang-orang salih. Ya. Jadi kalau dia belajar dengan baik, orang yang belajar dengan baik itu orang salih dia muliakan, dia hormati. Tapi dia tidak berlebihan padanya. Tidak gulu terhadapnya. Tidak gulu terhadapnya. Kalau sekarang ini subhanallah. Kalau lihat orang-orang tasawuf itu ada video-video mereka itu. Datang ke gurunya, dia sujud di depan gurunya. Sujud di depan gurunya, ada yang mencium kakinya. Ya. Jatuh dalam hal-hal yang jelas-jelas apa? Dilarang di dalam agama. Ini semuanya dasarnya kembali ke situ. Pengagungan terhadap siapa? Orang-orang salih. Iya. Saya pernah sekali apa namanya di Kalimantan. Itu pengalaman juga. Ada orang yang jadi waktu itu sudah selesai, saya bersama salah seorang ustaz, kita sudah selesai ceramah di sebuah masjid. Ketika keluar sudah mau naik mobil, ada orang yang dari masjid, dia tadinya masbuk. Jadi kita keluar itu dia selesaikan sholatnya. Ya, ternyata sudah dekat mobil, dia baru selesai sholat, langsung lari keluar. Sampai dilewati solokan itu, dia lompati. Saya juga heran, mau ngapain ini orang? Ternyata datang untuk salaman saya. Ya. Ini sebagian manusia seperti itu. Dia kadang kalau ketemu guru misalnya atau ustadz atau orang yang dianggap soli oleh mereka, itu seakan-akan bahaya kalau dia tidak salaman. Ternyata ada yang kayak gitu modelnya. Oke, ini hal-hal yang di tengah manusia kadang dianggap apa? Dianggap biasa, tapi itu dari jerat-jerat syaitan menjatuhkan orang ke dalam sikap al-ghulu. Baik. Jadi ini wajib untuk diwaspadai. Yang ketiga, ats-tsalitsatu awwalu syai'in ghayyara bihi dinul anbiya. Wa ma sababu dzalika? Ma ma'rifati anna Allah arsalahum. Yang ketiga, pengenalan tentang hal yang pertama kali yang mengubah para agama para nabi. Dan apa sebab terjadinya? Seiring dengan pengetahuan bahwa Allah telah mengutus para nabi tersebut. Iya. Jadi yang merubahnya adalah apa? Awal-awal perkara yang merubah agama para nabi adalah apa? Gulu pada siapa? Orang-orang salih. Jadi begitu meninggal orang salihnya, mereka gulu. Itulah awal kali terjadi perubahan di agamanya para nabi. Ya. Nah, itu sebabnya. Jelas ya? Padahal nabi memperingatkan dari bahaya kesyirikan. Jadi peringatkan saja masih terjadi. Apalagi kalau tidak diperingatkan. Ya. Jadi kalau orang-orang yang belajar tauhid ini seperti antum semuanya, itu diam-diam saja kerjanya. Tidak ada yang memperingatkan kepada manusia, maka itu akan menimpa bahaya di tengah manusia. Jelas ya? Maka ini semuanya pelajaran berharga yang harus kita perhatikan. Ar-rabi'atu yang keempat, sababu qubulil bid'ah. Maka unis syara'i wal fitri wal fitari tarudduha. Sebab penerimaan segala jenis bid'ah, padahal syariat dan fitrah manusia menolak bid'ah tersebut. Ya. Sekarang kenapa bid'ah-bid'ah bisa diterima? Padahal syariat menolak itu, bertentangan dengan syariat. Fitrah juga asalnya kalau fitrahnya bagus, dia tidak suka bid'ah. Dia suka apa? Bid'ah. Ya. Jadi apa yang menyebabkan mereka menerimanya? Karena syaitan membisikkan kepada mereka. Hal itu akhirnya mereka terima. Jelas ya? Ini mengikuti bisikan syaitan. Iya. Padahal kalau mereka kembali ke syariat, syariat melarang. Iya. Syariat melarang akan hal tersebut. Maka ini penjelasannya bahwa sebab segala jenis bid'ah itu diterima karena dianggap baik hal tersebut dan syaitan membisikkan kepada mereka untuk menerimanya. Baik, ini juga dari hal pokok ya, yang penting yang hendaknya kita ketahui. Ya. Ketika seorang itu sudah menganggap bid'ah itu bagus, itu dasar terjadinya berbagai kerusakan.